الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-74 dan setelahnya dari surah Al-Maidah. Pembahasan kita masih tentang ahlul kitab yang mereka mengatakan Allahu huwal Masih ibnu Maryam. Allah itu Al-Masih ibnu Maryam. Atau pendapat yang lain mereka mengatakan Ibnullah, putra Allah. Atau mereka mengatakan Salisu Salasah. Mereka diajak tobat, berhenti dari ucapan dan keyakinan yang seperti ini. Subhanallah. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Kalau mereka tidak mau berhenti dari ucapan-ucapan ini, keyakinan-keyakinan ini, maka niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih. Apalah yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Kenapa mereka tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari ucapan-ucapan keji itu. Jadi ucapan-ucapan seperti itu bukan cuma sekedar ucapan omongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna minhunna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit terbelah. Bumi juga demikian dan gunung berhamburan karena ucapan ini. Ucapan mereka bahwa Allah memiliki anak. Jadi bukan cuma ucapan ringan diucapkan begitu saja. Konsekuensinya sangat berat. Dalam surah Maryam. La haula wa la illa billah. Maka mereka diajak. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Kenapa mereka tidak tobat kepada Allah? Istighfar. Berhenti dari ucapan-ucapan dan keyakinan seperti itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan sifatnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang tobat, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La wajadullaha tawwabar rahima. Kalau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak, maka untuk mereka adab yang sangat pedih. Kemudian Allah menerangkan siapa Al-Masih ibnu Maryam itu. Siapa? Allah mengatakan, ini rinci. Runtut pembahasannya. Sehingga tidak ada lagi labs, tidak lagi kekaburan, tidak lagi kerancuan, tidak lagi kesamaran. Tentang Isa alaihi salatu wassalam. Diulang dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Al-Masih Isa ibnu Maryam illa rasul, kecuali rasul. Sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Qad khalat min qablihi rusul. Sudah lewat rasul-rasul yang sama seperti beliau alaihi salatu wassalam, dari rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Bukan Tuhan. Tapi beliau hanya seorang rasul, sama seperti rasul-rasul yang lainnya. Qad khalat min qablihi rusul. Tapi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam, ibunya Isa yakni Maryam, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang perempuan siddiqah. Baik, ini derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang perempuan yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di antara perempuan yang diangkat menjadi nabi atau rasul. Baik. Tidak ada seorang pun dari kalangan perempuan yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Baik. Kedudukan tertinggi di antara mereka adalah siddiqah. Baik. Yang senantiasa membenarkan kebenaran yang datang. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Isa dan ibunda Maryam makan makanan sama seperti manusia lainnya. Butuh makanan-makanan, minuman. Dan bukan Tuhan. Baik. Karena Tuhan tidaklah makan untuk dia hidup. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Aku tidak butuh dari mereka rezeki dan aku tidak butuh diberi makan oleh mereka. Innallaha huwar razzaqu, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki. Baik. Allah Maha kaya. Maha kuat lagi Maha perkasa. Jadi Isa ibnu Maryam dan ibunya, kana ya'kulani ta'am, karena manusia ya butuh makanan untuk hidup. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma undur anna yufakun. Tengok, perhatikan mereka ini orang-orang kafir. Bagaimana kami menerangkan kepada mereka tentang ayat-ayat kami. Menerangkan tentang Isa. Menerangkan tentang ibunya. Tapi kenapa mereka masih tetap berpaling? Baik. Berpaling dari kebenaran. Dengan berbagai macam alasan. Padahal Allah sendiri sudah menerangkan siapa Isa bin Maryam. Subhanallah. Baik. Manusia kalau hanya sekedar bahwa dia lahir tanpa seorang ayah, baik, maka yang lebih berhak untuk disembah adalah Adam, karena dia dicipta oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Maka Allah mengatakan, kana ya'kulani ta'am, undur kaifa nubayyinu lahumul ayat tsumma undur anna yufakun. Akan dilakukan oleh Isa alaihi salatu wasallam, apa yang dilakukan oleh manusia? Baik. Isa sama seperti rasul-rasul yang lainnya, memiliki keutamaan, kemuliaan, tapi tidak dia sebagai Tuhan yang disembah. Tetap beliau seorang hamba. Kula ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Kula ta'buduna min dunillah. Katakan, kenapa kalian masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yamliku lakum darran wala naf'a? Sesembahan yang tidak memberikan kemanfaatan untuk kalian dan juga tidak bisa menolak kemudaratan atas kalian. Baik. Subhanallah. Sama. Apakah itu nabi, rasul, atau orang saleh atau siapapun, la yamliku lakum dharra wala naf'a. Ini sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya dalam Al-Qur'an berulang-ulang kali, bahwa tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan. Apapun dan siapapun yang kalian sembah, la yamlikuna lakum naf'a wala dharra. Tidak memiliki kemanfaatan dan kemudaratan. Yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyembah sesuatu, dia meyakini bahwa sesuatu itu akan mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Ini yang menjadi keyakinan mereka. Ketika sesuatu itu dia yakini tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemudaratan, dia tidak akan menyembahnya. Baik. Oleh karena itu, ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna lakum naf'an wala dharra. Jangankan untuk kalian, untuk dirinya sendiri saja dia tidak memiliki itu. Subhanallah. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Apalagi untuk memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari kalian. Kula ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Coba dia akhir ayat ini Allah mengatakan wallahu huwas sami'ul alim, dan dia Allah SWT yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang saleh, orang-orang yang sudah tidak ada lagi, kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Coba Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar ucapan kalian. Tidak mendengar permintaan permohonan kalian, tidak tahu. Walau sami'u, seandainya pun tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, mastajabu lakum. Tidak akan bisa memberikan jawaban untuk kalian, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Wa yawmal qiyamat yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat nanti, orang yang kalian sembah dan siapapun yang kalian sembah akan membantah dan mengingkari perbuatan yang kalian lakukan menyembah mereka. Termasuk Isa alaihi salatu wassalam, beliau nanti berlepas tangan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya, menyembahnya dan mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka Allah mengatakan si wallahu huwas sami'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Lalu terus Kalau selainnya tidak bisa mendengar, hanya Allah yang mendengar, siapa? Kemana engkau meminta? Tentunya tidak ada tempat meminta, tempat memohon kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu huwas samii'ul 'aliim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kalian sembah, mereka tidak mendengar dan juga tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Katakan wahai Rasul kepada mereka, ahlul kitab, baik Yahudi dan Nasara, la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Jangan kalian gulu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan memuji, mengangkat Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam sampai sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sifat-sifat ketuhanan sehingga disembah akhirnya. Baik. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian terlampau menyanjung-nyanjung aku. Baik, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung-nyanjung Isa sehingga memberikannya sifat-sifat ketuhanan. Akhirnya mereka pun menyembahnya. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Sesungguhnya aku ini hamba. Sama seperti kalian. Sesungguhnya aku ini hamba. Baik, maka katakanlah aku, yakni Muhammad alaihi wasallam, hamba Allah dan rasulnya. Barakallahu bikum. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, la taglu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan, jangan keterlaluan dalam beragama. Baik, melampaui batas. Lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. La taglu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Subhanallah. Maka janganlah engkau wahai Rasul, wahai kaum muslimin semuanya, jangan kalian mengikuti ahwanya, hawanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dalam urusan agama mereka. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, yang mereka telah sesat sebelumnya. Wa adallu katsira, dan menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ini keterangan sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Hanya Allah yang boleh disembah. Tidak Isa, tidak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, tidak Jibril, tidak siapapun. Semuanya adalah hamba, semuanya adalah makhluk. Tidak ada satupun di antara mereka-mereka yang berhak untuk diibadahi. Tetap kita memuliakan, menghormati, mencintai orang-orang saleh, memuliakan orang-orang mulia, tapi tidak untuk menyembahnya. Karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan iman ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan para pemimpin majelis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.